Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما زلنا في قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. Kita masih pada asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang berkata, siapa yang ingin melihat wasiat dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang padanya beliau berakhir, maka bacalah ayat Allah Subhanahu wa taala qul ta'ala aslu ma harrama rabbukum alaikum ila akhir al-ayah atau ila akhir thalathat al-ayah ila akhir thalath al-ayah sampai akhir 3 ayat. Ikhwan ibn na'azukum Allah, hadi isyarah minhu radhiyallahu ta'ala anhu, isyarat dari beliau kepada mereka-mereka yang mempermasalahkan wasiat. Seperti yang Rasulullah SAW terjadi pembicaraan wasiat. Ini wasiat Nabi, ini wasiat Nabi. Terutama kaum Syiah Rafidah. Yang waktu itu di masa-masa khilafah Ali bin Abi Thalib sudah mulai muncul. Kaum Syiah yang menyatakan Nabi memiliki wasiat di Ghadir Khum, bahwa sepeninggalku adalah Ali. Dikenal dengan wasiat Qadir Khum, Sumur Khum. Demikian pula kelompok lain yang menyatakan bahwa wasiat Nabi tidak seperti itu tapi seperti ini. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau mau tahu wasiat Nabi yang benar-benar wasiat beliau adalah ini. Baca ayat ini. Mengapa? Karena Rasulullah SAW tidak mungkin memberikan wasiat kecuali wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Perhatikan wasiat ini, semuanya diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaakum, dzalikum wasaakum, dzalikum wasaakum. Baik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Ibn Ghafil bi mu'jamah wafa dengan titik gha bukan ain kemudian fa. Ibn Hubayb al-Hudali dari suku Bani Hudzal, kunyahnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil min as-sabiqin al-awwalin min ahli Badr, pengikut perang Badr, sudah kita jelaskan keutamaannya, juga sempat ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut bayat Ridwan, masing-masing memiliki keutamaan. Bahkan dalam bayat Ridwan disebutkan la yadkhulul jannata ahadun bay'a tahta syajarah. Hadis sahih di kitab sahih. Sahihain Bukhari dan Muslim. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat kepadaku di bawah pohon. Wa minhum man Abdullah bin Mas'ud. Wa minhum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau min kibari ulama'i sahabat. Termasuk tokoh-tokoh ulama'nya sahabat. Yang dijadikan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagai amirul mu'minin. Beliau memerintahkan Ibnu Mas'ud sebagai amir di Kufah. Wa mata sanata 32 radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadzal asar. Rawahu Tirmidzi wa hasanah. Asar ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau. dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir dan Ibnu Abi Hatim dan juga Tabrani. Wa sababu hadzal qaul wallahu ta'ala alam. Marwan Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma istadda bin nabiy waj'ahu qala ituni bi kitabin aktub lakum kitaban. Di antara sebab terjadinya ucapan ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah kisah yang terjadi di dalam riwayat Bukhari, kisah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika Ibnu Abbas berkata ketika Nabi SAW sakit yang sangat parah sakitnya, Nabi berkata, "I'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban." Berikan kemari catatan. Aku akan tuliskan untuk kalian satu catatan wasiat. La takhtalifu ba'dahu, yang enggak akan berselisih kalian dengannya. Baik, Nabi menginginkan untuk menuliskan. Marilah kemari. Memang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa menulis, tetapi beliau akan menyuruh tulis, ambil catatan, pena, tuliskan. Yang dengan ini enggak akan terjadi perselisihan. Para sahabat di antaranya Umar, "Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja'." Sesungguhnya Nabi dalam keadaan sakit yang parah. Kasihan dia. "Wa innana kitabullah." Sedangkan kita punya kitabullah, Al-Qur'an. Itu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Hasbuna," cukup Al-Qur'an. Faktalafu, terjadilah perselisihan pendapat di kalangan mereka. Wa kasral laghab. Laghab itu ucapan tidak jelas. Begitu. Terjadilah ramai ucapan di depan Nabi SAW yang sedang sakit. Maka Nabi bersabda alaihi salatu wasalam, "Qumu anni wa la yanbaghi 'indi tanazu'." Bangunlah kalian dari kami, pergilah. Tidak pantas kalian berselisih di hadapanku. Baik, ini satu riwayat. Riwayat yang lain, Nabi mengurungkan niatnya dengan berkata, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin manusia berselisih terhadap Abu Bakar." Disebutkan Abu Bakar. "Tidak mungkin manusia berselisih ala Abi Bakr." Demikian pula barakallahu fikum, ketika keluar mereka, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Innar raziyah kullar raziyah." Sungguh kejelekan, yang benar-benar kejelekan adalah terhalangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan wasiat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin." Siapa yang ingin wasiat dari Nabi Muhammad SAW yang beliau berakhir di situ, "Alaiha khatimuhu falyaqra hadil ayat." Kalimat ini barakallahu fikum dijadikan sebagai jawaban semua orang yang mempermasalahkan wasiat. Berarti ada wasiat ini, ada wasiat itu, enggak ada wasiat ini, enggak ada wasiat itu. Maka ini jawabannya. Maka diangkat kembali wasiat ini barakallahu fikum ketika sudah mulai muncul wasiat-wasiat yang di atas nama Rasulullah SAW, padahal Nabi SAW tidak menuliskan wasiat. Baik. Maka kita katakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin alaihi salatu wassalam allati alaiha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila akhir al-ayat al-thalatha." Qala ba'dhum, ma'nahu, bahwa makna ucapan tersebut, "Man arada an yanzura ila al-wasiyah allati ka'annaha kutibat." Siapa yang ingin melihat wasiat yang seakan-akan ditulis di sana wasiat oleh Nabi SAW, wa khutima 'alaiha, dan distempel, dicap. Falam tughayyar wa lam tubaddal, tidak berubah dan tidak diganti. Khatam kadang bermakna cincin, kadang bermakna stempel, kadang bermakna penutup. Tolak, tolak enggak? Kalau biasanya kalau orang menjual sesuatu, kayu putih dan sebagainya, ditutup dengan busa gabus ya, kayu lah ya, kemudian dimasukkan kelilin, tap, dilak, itu juga namanya khatam juga. Sedangkan hubungannya apa, kok bisa maknanya begini? Ada beberapa makna, ada kaitannya, ada hubungannya. Pertama, stempel tadi biasanya diletakkan di cincin. Cincinnya Rasulullah SAW bertuliskan Muhammad Rasul Allah, susunannya dari bawah ke atas. Jadi Allah yang paling tinggi, kemudian Rasul Muhammad Rasulullah. Dengan tulisan tersebut, dengan cincin tersebut akan distempel setiap surat-surat resmi, akan nampak bekasnya. Apalagi kalau perak akan terlihat seperti pensil warnanya. Baik, sehingga dikatakan bisa bermakna cincin, bisa bermakna stempel. Bisa pula bermakna penutup. Karena tadi setelah selesai baru stempel, ya kan begitu. Berarti selalu stempel itu jadi yang terakhir. Tulis dulu baru stempel terakhir, sehingga menjadi penutup. Barakallahu fikum. Kalau dibaca dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Apa khataman nabiyyin? Cincinnya para nabi? Salah. Bukan cincinnya para nabi. Stempelnya para nabi. Ini maknanya penutup para nabi. Ditafsirkan oleh nabi sendiri. Setelah ayat tadi mengatakan khataman nabiyyin, nabi menyatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku penutup para nabi, enggak ada nabi setelahku. Setelah selesai, tutup dengan nabi. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Maka siapa yang mau lihat yang seakan-akan ditulis dan sudah distempel atau sudah Rasulullah SAW berakhir padanya, berarti mana ini bisa, mana ini bisa. Artinya alaiha khatimu, yang Nabi berakhir di sana, tidak akan melampaui Quran. Faliqra, maka bacalah qul ta'alu ila akhiri ats-tsalatsil ayat. Syabbahaha bil kitabil ladzi kutiba, diumpamakan, diserupakan seakan-akan itu adalah surat yang ditulis. Tsumma khutima, kemudian distempel. Apa fungsinya stempel? Lak tadi setelah dilak enggak bisa dikurangi, enggak bisa ditambah isinya. Iya kan? Apa bahasa Indonesianya? Lak. Hah? Setiap barang dagangan yang dikasih itu maka aman, dalamnya enggak akan berubah. Enggak akan diganti, enggak akan ditambah, enggak dikurangi. Apa namanya? Nah, harus ada pelajaran bahasa Indonesia. Ada enggak pelajaran bahasa Indonesia? Belum ada. Segel ketemu sekarang. Disegel. Tidak boleh ada perubahan. Listrik terus dikasih lap. Lihat lapnya. ada catnya dari PLN resmi. Kalau dibuka berarti ada perubahan di dalamnya. Alaiha khatimu kana kutibat tsumma khutima falam yuzad fihi wa lam yunqas. Karena sudah disegel, distempel, enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurangi. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bi kitabillah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud berani menyatakan bahwa ini wasiat Nabi? Karena Nabi tidak mungkin berwasiat kecuali dengan Quran. Sedangkan di dalam Quran ada kalimat yang benar-benar wasiat yang diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi. 151 surat Al-An'am, 152 dan 153 semuanya diakhiri dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadakkarun. Yang pertama ta'qilun, dzalikum wasaqum la'allakum tadakkarun, dan yang ketiga dzalikum wasaqum la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau berpikir. Ayat berikutnya, demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian mau mengambil pelajaran. Ayat berikutnya, demikianlah kami wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa. Kama qala fi ma rawahu Muslim. Sebagaimana dikatakan dalam apa yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitabullah. Ini wasiat. Kalau mau dianggap wasiat, ini yang sahih. Ketika Rasulullah SAW berdiri di dekat sumur Khum dan berkata, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadillu kitabullah. Aku tinggalkan pada kalian apa yang kalau kalian pegang, kalian tidak akan tersesat. Aku tinggalkan itu kan berarti seakan-akan wasiat. Aku akan tinggalkan untuk kalian apa yang kalau kalian pegang, kalian gak akan tersesat. Kitabullah. Disebutkan dengan lafaz yang lebih rinci lagi, Nabi menyatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Yang pertama, kitabullah fihi hudan wa nur. Di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Kemudian menganjurkan untuk mengikuti kitabullah. Kemudian yang kedua, wa'ijrati dan ahli baitku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian terhadap ahli baitku. Barakallahu fikum. Ini juga sahih. Demikian pula yang sahih disebutkan, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnahku. Dan ini tidak bertentangan, barakallahu fikum. Kita disuruh memuliakan ahli bait. Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan Al-Husain, dan istri-istri Nabi itu juga ahli bait. Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah dan lain-lainnya. Jadi para azwajin Nabi semuanya adalah ahli bait Rasulullah SAW yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin, harus dijaga kehormatannya, dimuliakan mereka dan jangan dijatuhkan kehormatan mereka. Khamilina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa antum tullabu ilmin, para santri, hendaklah memperhatikan masalah ini. Kalau mereka menggaungkan masalah wasiat, wasiat, wasiat, wasiat, jawab. Kalau mau tahu wasiat Nabi tidak akan lepas dari Quran. Maka perhatikan yang pertama adalah tauhid. Wasiat pertama, ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kalian bicara wasiat-wasiat-wasiat, wasiat yang paling penting masalah tauhid kalian abaikan. Kalian meminta pada kuburan-kuburan, kalian meminta kepada batu-batu, pada orang-orang yang telah mati. Kan aneh. Kenapa wasiat yang ini kalian bahas-bahas, ternyata wasiat yang lebih penting dari Nabi kalian abaikan. Padahal semuanya wasiat Rasulullah SAW. Apa makna wasiat kemarin? Al-amrul mu'akkad al-muqarrar. Perkara yang ditekankan dan ditegaskan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Salam tasliman kathira. نكتفي بهذا القدر.